بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان إخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة يلي رحمة الله سبحانه وتعالى kita menyambung ke halaman 454 hadis 178 betul ya insyaallah وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم bermaksud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepada Bani Lihyan dari suku Huzail. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ada seorang dari setiap dua orang untuk berangkat dan yang lain menetap dan pahalanya dibagi untuk keduanya. Hadis riwayat Muslim. Dan hari kita bincangkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah jihad. Dan jihad kita sudah bincangkan juga di minggu lalu ada dua. Satu, jihad bermakna qital, ini perang dengan senjata. Dan satu, jihad bil amwal. Ini semua ada dalilnya. Adapun yang ketiga, yang dianggap juga jihad oleh orang sufi, iaitu jihad an-nafs. Orang sufi menggunakan satu hadis palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala jihatun nafs. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda, kami pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, jihad apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, jihad nafsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini hadis palsu. Makanya orang-orang sufi, pertama, di jihad, jihad nafsu. Jangan jihad perang dulu katanya. Kalau nafsu kita masih liar. Yang dikatakan nafsu amarah. Jangan jihad pakai duit. Duit kita simpan dulu. Jangan kecuali kita dah berjihad dengan nafsu dulu. Walaupun kita dah bincang dalam bab pertama, bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Sepakat ulama salaf mengatakan nafsu, yang katakan hawa nafsu tidak pernah membawa kepada kebaikan. Tetapi dia diurus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh katakan kita bila mengurus hawa nafsu, kita katakan kita berjihad. Jangan dimaknakan jihad seperti itu. Jadi jihad ada dua yang jelas. Satu jihad yang dimaknakan oleh Rasulullah sebagai qital. Tujuannya li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, jihad dengan apa yang kita punya, iaitu jahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah dengan wang kamu dan diri kamu. Jihad dengan qital, siapa-siapa pun kita dah tahu hanya dibolehkan di dalam syariat kalau ada pemimpin yang membawa kita jihad. Qital artinya jihad dengan senjata. Waalaikumsalam. Tidak boleh kita jihad sembarangan. Jangan kita nak berjihad, kumpul jamaah, beli senjata, terus bangun berjihad. Itu salah. Sebab setiap peperangan di zaman Rasulullah SAW dan zaman khalifah dan zaman pemerintah Islam dipimpin oleh khalifah atau dipimpin oleh pemimpin pemerintah. Kalau tidak, tidak boleh. Tetapi jihad yang seterusnya, siapapun boleh melakukannya, iaitu jihad bil amwal. Jihad bil amwal, iaitu jihad dengan apa yang kita punya. Amwal bukan dengan duit saja, tetapi apa yang kita punya mampu kita beri sokongan, beri bantuan mereka yang ingin berdakwah misalan li'la'i kalimatillah, demi untuk meninggikan kalimah Allah, itu satu daripada jihad. Di dalam hadis yang kita baca tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepada Bani Lahyan dari suku Hudzail. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ada seorang dari setiap dua orang untuk berangkat dan yang lain menetap, berangkat perang. Bermakna tidak boleh semua pergi perang. Tidak boleh semua pergi perang. Adapun orang yang tak pergi perang juga dapat pahala, tapi bukan duduk diam. Di dalam ayat Quran ada hadis, janganlah kamu semua pergi berjihad, berperang, taklah ada sebagian daripada kamu belajar, supaya dapat menyampaikan ilmu ini kepada orang-orang nanti yang balik perang dan kepada kaumnya. Jadi dua disebut di dalam tafsir. Satu, kepada orang yang balik perang. Kalau semua pergi perang, bagaimana nak dapat ilmu? Jadi ilmu perlu dipelajari oleh sebahagian dari mereka. Separuh pergi perang, separuh tidak boleh pergi perang. Begitu juga para sahabat pergi perang ingin berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mati syahid. Kita sudah bincang dalam bab kewajipan menuntut ilmu. Buku ni kita akan bedah kemudian nanti insyaAllah. Di masa kita menuntut ilmu, dikatakan majlis ilmu seperti sekarang, kita lihat hadisnya sahih dan disahihkan oleh syekh kita Albani Baihaqi dan ramai lagi yang mensahihkan. Orang yang menuntut ilmu akan dihadiri, didatangi oleh malaikat. Oleh kerana malaikat ingin keberkatan majlis ilmu, datang berduyun-duyun sehingga tingginya bertumpuk sampai ke kaki langit. Kita tahulah bahawa malaikat besar-besar. Dia katakan raksasa besar itu adalah malaikat. Apabila Jibril menunjukkan tubuhnya penuh ufuk. Jadi malaikat yang paling besar, yang paling mulia, yang maksum, ini sangat memuliakan orang yang menuntut ilmu. Sehingga, apabila kembali kepada ayat tadi, adalah sebagian kamu apa menuntut ilmu, jangan kamu semua pergi perang, adalah sebagian daripada kamu menuntut ilmu. Oleh kerana diiringan perang dengan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu juga jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Dalam menuntut ilmu ada dua jihad. Satu jihad memerangi kebodohan, satu jihad dengan amwal. Kerana Imam Syafi'i apabila memperkatakan ayat ini, kata Imam Syafi'i menuntut ilmu itu mahal. Cuba baca. Kata Imam Syafi'i menuntut ilmu mahal. Apa salahnya kita ambil kisah sedikit Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i bila bapaknya wafat, maknya bukan orang kaya, maka berjimat-jimat. Sehingga dalam sejarahnya Imam Syafi'i dari kecil sudah biasakan makan kurma. Kita baru sekarang nak belajar kurma, makan kurma. Dan kita tahu bahawa khasiat kurma itu subhanallah. Bila Imam Syafi'i dah meningkat dewasa, maknya jual dia punya rumah. Jual rumah untuk menjadikan Imam Syafi'i seorang ulama. Dan Imam Syafi'i amat berjimat apabila dia meninggalkan kampungnya. Supaya sangu atau bekal yang dibawanya adalah yang sedikit cukup untuk membiayai perjalanan dan membeli kitab dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahawa ilmu itu mahal dan ilmu itu perlu didatangi. Perlu didatangi. Artinya kita perlu keluar daripada kampung untuk ke tempat ilmu. Diumpamakan oleh Imam Syafi'i, kayu siwak yang kita pakai itu siwak. Kalau di tempat badui itu tak laku. Tapi bila dibawa ke bandar satu, satu rial. Emas. Semasa di dalam tanah, itu tidak berharga, tetapi bila diproses kemudian dia jadikan emas, dibawa ke bandar jadi mahal. Dan begitu juga kata Imam Syafi'i, air kalau tak berjalan dia tak jernih. Ini semua perlu jihad. Keluar jihad untuk menuntut ilmu. Keluar jihad dengan membawa wang yang mahal harga ilmu dan jihad untuk memerangi kebodohan. Mulianya orang menuntut ilmu, ilmu ini biasanya dikongsi. Kalau tidak diberikan kepada orang lain atau tidak dikongsi, ada satu hadis kata mal'ilmu mal'un. Menyembunyikan ilmu itu mal'un. Makanya ilmu wajib dipelajari, kemudian dipahami, diamalkan, dan diajarkan kepada orang lain. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, coba lihat, kita dah bincang tempori kan, minggu yang lalu atau minggu sebelumnya, surah Wal-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Demi masa manusia dalam kerugian. Kita baca ayat kita bincang tadi yang kita tafsirkan. Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman tidak diangkat dari Allah SWT. Kecuali beramal soleh. Sepakat ulama-ulama keseluruhannya ahli ilmu. Kita tidak akan mampu mengerjakan amal soleh kecuali dengan ilmu. Sebab amal mesti dibina dengan ilmu. Kalau amal tidak dibina dengan ilmu, kita akan berbuat banyak kesalahan. Kalau kesalahan, mungkin kalau tidak disengajakan, ada satu hadis. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan umat ini yang lupa kerana silap. Yang lupa dan silap. Tetapi kalau dia buat bid'ah kerana tidak punya ilmu, tambah sana tambah sini, subhanallah. Ini bukan saja membahayakan dia tetapi membahayakan kalau ada orang yang mengikutnya. Jadi ayat ini watawasaw bil haq, watawasaw bisabr, setelah beriman, dia beramal. Setelah beramal, tidak cukup kita amal untuk diri kita sendiri. Kita perlu berdakwah. Dengan ilmu yang kita pelajari yang faham tadi, perlu sabar dengan kesabaran yang tinggi. Watawasaw bil haq, watawasaw bisabr. Dalam berdakwah dengan ilmu yang kita dapati tadi, yakni Quran hadis, dengan ilmu yang kita pahami yang kita amalkan tadi, kemudian perlulah kesabaran. Kesabaran ni satu daripada jihad. Betul kan? Kata Nabi SAW, kekuatan itu bukanlah orang yang menang dalam bergosti. Ataupun kekuatan itu dan kesabaran itu bukan orang yang menang atau sabar, menang melawan orang sehingga orang itu jatuh. Tetapi kemenangan dan kesabaran itu dan kemenangan itu adalah sabar. Kemenangan itu adalah sabar. Jadi orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Jadi berjihad perlu dengan kesabaran. Subhanallah. Jadi di dalam hadis ini, lalu beliau bersabda, hendaklah ada seorang dari setiap dua orang untuk berangkat dan yang lain menetap dan pahalanya dibagi untuk keduanya. Yakni yang pergi perang dapat pahala, yang tidak pergi perang demi untuk agama, tidak pergi perang untuk mempertahankan agama, tidak pergi perang kerana nak belajar, tidak pergi perang kerana untuk mengajarkan orang balik perang bila belajar, maka sama pahalanya seperti dia pergi perang. Hadis ini hadis Muslim. Begitu juga, bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti kita melihat dalam hadis-hadis yang kita akan kedepankan, di antara cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan majlis ilmu. Ulang lagi sekali, di antara cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan majlis ilmu. Digunakan oleh orang-orang sufi, majlis zikir. Majlis zikir di sini bukanlah zikir seperti zikirnya orang-orang sufi yang kita lihat melalut, mengarut, entah faham apa di zikir. Pengujungnya dah penat, dia baca ha-ha-hu-hu kan? Kita dah tahulah. Majlis zikir, cuba lihat apa dijelaskan oleh Ibn Khayyim yang nukir oleh Ibn Taymiyyah. Majlis zikir adalah majlis ilmu. Dalilnya, fas'alu ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir ini bukan banyak berzikir. Ahli zikir, ahli ilmu. Sebab zikir di sini adalah fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya zikir yakni ilmu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Bukanlah zikir sebagaimana orang sufi kumpul ribu-ribu, sewa satu bangunan juga ribu-ribu, kolek daripada orang tu ribu-ribu, maka katanya dapat pahala ribu-ribu. Si ustaz dapat duit ribu-ribu. Tetapi si anak murid dapat pahala ribu-ribu. Kenapa? Dia berzikir dengan zikir yang bid'ah. Bukan macam itu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, inilah dia ilmu. Cuba lihat dia. Orang yang dekatkan diri kepada Allah Taala, Allah akan angkat dia. Orang yang nak dekatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah, dia angkat oleh Allah SWT. Bagaimana anta ingin supaya diri anta diangkat oleh Allah? Ilmu. Dalilnya, mohon diafal. Kerap saya baca, tak tahu berapa kali saya baca di sini. Apa dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah mengangkat orang yang beriman, tetapi orang yang berilmu darajat. Dalam bahasa Arab, darajah, darajatan, darajat. Darajah satu, darajatan dua. Bila darajat? Tiga, dan hanya Allah tahu bilangannya, berapa tingginya. Jadi orang yang diangkat oleh Allah SWT kedudukannya, dialah orang yang berada dekat kepada Allah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang alim. Orang jahil tak akan jadi wali Allah. Sebab orang jahil penuh dengan maksiat. Tetapi orang-orang yang alim, dia akan menjaga. Kerana orang yang takut, menjaga imannya dan menjaga amalnya. Kerana yang paling takut kepada Allah SWT adalah orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang berilmu. Apa dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya benar-benar takut kepada Allah golongan, kepada Allah golongan orang-orang yang berilmu. Ulama di sini orang yang berilmu. Jadi wali Allah, wali Allahnya takut kepada Allah sebagaimana Allah mengatakan innama awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah, Allah tu tidak pernah takut kecuali kepada Allah dan tak pernah duka cita. Jadi bagaimana untuk menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan dapat mendekat diri kepada Allah Taala? Di sini pergi jihad semua pun tidak boleh. Sedangkan pergi jihad tu matinya mati syahid. Tetapi jangan semua pergi. Hendaklah sebahagian duduk di rumah untuk menuntut ilmu. Supaya disampaikan ilmu ini kepada orang yang pergi jihad bila balik dan disampaikan kepada kaumnya. Subhanallah. Jadi dua-dua ni dapat pahala. Bukan duduk tapi tak buat apa. Engkau pergilah jihad. Aku tak pergi jihad, duduk di rumah pun sama pahalanya. Mana boleh? Tak bekerja tapi dapat pahala. Kita lihat, kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain dan kaitkan dengan Al-Quran tadi. Walaupun dia tak pergi berjihad, tetapi dia berjihad dengan menuntut ilmu untuk menentang kejahilan. Sebenarnya, walaupun orang itu sudah beriman, tapi masih jahil, dia akan merosakkan agama ini. Walaupun orang itu sudah beriman, tapi masih jahil, dia akan merosakkan agama ini. Perosak agama ini adalah orang jahil. Oleh kerana majoriti orang-orang Islam sekarang jahil, Islam terhina kerana kejahilan mereka. Saya buat misal mudah aja. Pakai kereta Mercedes, besar. Pakaian cantik, rapi. Tetapi bila naik kereta, makan mata kucing, dibuang daripada keretanya. Kita kat belakang dah. Kereta kita kena biji dia. Kita horn pun dia tak tahu. Tengok, pakai telkong. Tengok, pakai suruh haji. Sebenarnya, kalau kita kembali kepada hadis Muslim, yang paling tinggi adalah kalimah La ilaha illallah. Iman 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimah La ilaha illallah. Itu paling tinggi. Yang paling bawah, iman tatul adha adit tariq, membersihkan jalanan. Yang paling bawah pun dia tak punya macam mana. Kerana kejahilannya saja. Kita hari kita dah bincang. Hatta dahan-dahan yang ke jalan, kalau orang tak boleh berjalan, antar potong, itu pun tak ada apa-apa dia. Hatta kotoran di tepi jalan, ataupun di jalan, antar ketepikan, antar tak ada apa-apa dia. Bolehkah kita melakukan ni? Ya, kalau kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, buat apa? Ini bukan kerja aku. Kerja majlis pembandaran, katanya kalau di Johor. Kerja siapa? Kerja environment. Kerja kita, Syekh. Dan kita dah belajar. Awal ayat yang kita bincang. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wa ludwan. Awal ayat kita bincang tadi. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa. Bukankah iman itu membawa kepada takwa? Serendah-rendah iman itu mesti dipelihara. Tapi orang hina, subhanallah. Dan kita malu kepada orang kafir. Kalau pergi negeri orang kafir, bersihnya semacam. Kalau pergi negeri orang Islam, seolah-olah orang Islam tak tahu kebersihan. Lihat dia. Orang Islam paling banyak cerita pasal najis. Air kencing. Wah, kena titis sikit kat baju, tak boleh pakai. Bawa kain. Tetapi paling teruk, jamban orang Melayu ataupun orang Islam. Betul kan? Jaga pasal kebersihan. Najis itu tak boleh, tak boleh. Tapi pergi tandas orang Islam, subhanallah. Kita kadang-kadang nak lawyer, nak muntah. Di mana imannya? Itu satu contoh. Kenapa jadi seperti ini? Kerana kejahilan. Betul kan? Subhanallah. Jadi tuan-tuan, ilmu ini yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Jadi di antara jihad yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan ilmu. Dan ilmu kata Imam Syafi'i mahal, jadi jangan lokek-lokek untuk mencari bahan-bahan di luar untuk menguatkan ilmu kita. Maksud saya bahan-bahan apa saja kan yang boleh mendatangkan ilmu dengan mudah. Usahakan insya-Allah. Di sini ada satu poin saja. Sebaiknya tidak semua orang di dalam satu kabilah atau satu negara untuk berangkat perang jadi keseluruhannya. Tetapi sebahagian sahaja. Bagi orang-orang yang menetap pun mendapat pahala yang sama seperti orang-orang yang berangkat perang jika mereka berbuat baik terhadap keluarga yang ditinggalkan serta memberi nafkah kepada mereka. Jadi di sini, kalau sebahagian pergi perang, sebahagian mesti memelihara orang yang tak pergi perang. Terutama yang punya keluarga, yang keluarganya perlu dibiayai. Lihat ya. Pernah di zaman Rasulullah SAW, seorang laki-laki dah siap-siap pergi perang. Baju besinya pun sudah dipakai. Mungkin Jibril beritahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya kepada sahabat ni. Siapa yang menjaga ibumu? Kata dia, tidak ada. Kata Rasulullah SAW, engkau jaga ibumu. Jihad engkau dengan ibumu. Ini menguatkan hadis yang kita baca ni. Bermakna yang ada keluarga, yang keluarga ini tidak ada yang membiayai, tidak ada yang melindungi, maka kita lindungi keluarga kita. Seperti seorang ayah yang anaknya kecil-kecil, kalau pergi perang, siapa nak mengurus anaknya? Negara pun kadang-kadang tak dapat mengurusnya, kecuali mak dan bapaknya. Maka orang seperti ini tidak dituntut pergi perang. Kecuali kalau musuh dah masuk dalam negara, baru dia keluar. Tapi selagi ada pemuda-pemuda yang boleh mengambil alih, ya, dia tidak pergi perang kerana mengurus keluarganya, sebagaimana dijelaskan di sini, sama seperti berperang. Tapi dengan niat, dia tak pergi perang kerana ada sebab. Bukan dia tak mau pergi perang. Bukan dia seorang pengecut. Ya? Jadi, dalam hadis ini, dan hadis sebelumnya kita dah bincang, bahawa tidak boleh semua pergi perang, sebahagian sahaja, dan dia tidak pergi perang, dia kena urus orang yang tak pergi perang. Bagi yang mampu menguruskannya. Seperti belajar, mengajarkan dan sebagainya. Wallahualam, kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Hadis ini ringkas. Ia teruskan, sahabat. Yang pergi berperang jihad dengan senjata. Iya. Dikatakan kalau mati syahid. Iya. Darat pun masuk syurga. Iya. Apakah sama dengan orang yang sekali belakang untuk ilmu, kalau dia mati terus mati syahid masuk syurga? Tidak, tidak sama. Quran mengatakan la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'a inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu sangka orang yang mati dalam jihad itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mereka dapat rezeki. Tapi hidupnya dan dapat rezeki tidaklah seperti kita sekarang makan kurma dan sebagainya. Dia sesuai dengan alam mereka. Mereka makan sesuai dengan alam mereka. Allah mengatakan, dia tidak mati, tapi dihidupkan semula. Tapi dalam keadaan sesuai dengan alam mereka. Alam apa? Alam barzah. Sebab ayat ini mengatakan, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kau sangka, jangan kau kira-kira, bahawa orang yang mati dalam perang itu mati. Tapi hidup di sisi Allah. Dan mereka dapat rezeki. Dapat rezeki artinya makan. Bermakna mereka masuk syurga. Tapi apakah syurga yang kita akan masuk? Tidak. Memang diperuntukkan Allah Maha Kaya untuk mencipta apa saja untuk memberi kemuliaan kepada orang yang mati syahid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala-galanya. Ya aradallahu ayakula lahu kun fayakun. Bukan susah sangat. Allah bila hendak sesuatu dikatakan jadi, jadilah. Bukan seperti kita. Kita kena usaha bertahun-tahun baru dapat. Tetapi Allah hanya mengatakan jadi, jadilah. Jadi orang-orang yang mati syahid, kalau orang-orang yang hidup ni tahu nikmat mati syahid, dalam hadis Muslim mengatakan dia minta 15 kali. Mati nikmat. Dia nak lagi rasa. Nak lagi rasa. Sampai 15 kali. Dalam hadis Muslim. Tapi bagi orang yang tidak beriman, paling takut adalah jihad. Paling takut mati. Dia dengar seruan jihad, kalau boleh lari semua. Lari apa? Larikan diri. Ataupun jadi pelarian untuk supaya tidak dapat pergi jihad. Tetapi di zaman Rasulullah SAW, contohnya Khalid bin Walid. Dia ingin mati dalam jihad. Setiap inci tubuhnya ada bekas-bekas luka pedang. Dan bila dia dalam keadaan sakit kuat, dia bangun nak pergi jihad juga, akhirnya dia mati di atas katil. Tetapi innamal amalu biniyat, niat dia untuk berjihad, maka dapat pahala jihad. Adapun orang yang duduk di rumah, ia boleh dapat mati syahid. Tetapi bukan syahid akbar sebagaimana syahid perang, mati dalam perang. Ada beberapa hadis menunjukkan orang itu boleh dapat mati syahid, yakni kerehatan di kubur, syahid kerehatan di kubur. Seperti orang menyerang rumah kita, kita pertahankan, kita mati syahid. Orang yang balik belajar, pergi belajar, accident, mati syahid. Orang yang sakit perut tapi beriman, menahan sakitnya kemudian dia mati. Wanita yang beranak. Dan ada banyak kategori orang-orang yang mati, dikatakan mati syahid kalau dia tidak melakukan syirik, kalau dia mati dalam keadaan beriman, dia beriman kepada Allah SWT. Contohnya rumah kita masuk perompak. Perompak bunuh kita, kita mati syahid. Tapi syahidnya tidaklah seperti syahid orang pergi perang bawa senjata. Ya, kamu menuntut, sama ada dalam masa menuntut, masa pergi, masa balik, mati syahid. Hadisnya banyak, ya, insyaAllah. Jadi mati syahid ini, innama al-a'malu binniyat, orang yang berniat untuk mati syahid, Allah akan beri pahala mati syahid walaupun dia tidak mati di medan perang, sebagaimana Khalid bin Walid dijelaskan dalam hadis yang sahih. Tapi ingat ya, nak mati syahid, matinya mati perang. Tapi perang bagaimana? Jangan sembarangan. Macam JI, pergi perang juga. Tapi perang macam mana? Matinya mati konyol tu. Mati-mati yang mati katak. Sebab dia dipimpin oleh Khawarij. Dipimpin oleh ketua-ketua Khawarij. Ketua-ketua mereka adalah Khawarij. Saya katakan Khawarij, nanti ada Tauhid Hakimiyah, kita boleh bincang. Mereka yang tidak diizinkan menentang pemerintah itu Khawarij. Itu ada antara ciri-ciri Khawarij. Dan mengkafirkan orang yang tidak masuk kelompok mereka atau jamaah mereka. JI mengkafirkan kita semua. Pemimpin JI 2-3 kali pergi rumah mana? Antaranya Mukhlas. Dikafirkan kita kerana kita tak ikut jamaah mereka. Itu Mukhlas yang kena tembak tu. Dan ramai lagi. Maka kita katakan jihad seperti itu adalah jihad yang mungkar. Itu bukan jihad ikut sunnah. Ingat, jihad mesti ada pemimpin. Pemimpin adalah pemimpin negara atau khalifah. Selagi tidak dipimpin oleh pemimpin negara atau dilantik oleh pemimpin negara, maka kita tidak boleh jihad. Itu musibah nanti. Apa dia jadi teroris kita, betul kan? Sekarang kita pergi Afghanistan, kita balik, kita kena tangkap tau. Baik di Malaysia, baik di Indonesia, atau di Singapura. Kita jadi apa? Kita jadi teroris. Kan? Dan Amerika sudah cap orang pergi Afghanistan sebagai teroris. Ya, betul tak? Dan Amerika boleh apa? Boleh buat suka-suka kepada kita kalau dah kena tangkap di Afghanistan dan sebagainya. Hari ini di Myanmar, Burma, orang-orang Islam dianiaya di sana. Iya. Cik Bashir ni keluarkan warning mereka akan berusaha menyerang kerajaan Myanmar. Kita tidak tahu apakah berita ini benar. Kalau benar, orang-orang Islam boleh keluar berlari daripada penganiayaan ni. Sebab di dalam Al-Quran memang disuruh orang-orang Islam yang dianiaya oleh sebuah negara kafir, dia diwajibkan keluar daripada negeri itu. Tapi kita tidak tahu kan? Wallahu'alam. Anda pun tak baca surat khabar ni. Wallahu'alam. Saya tidak tahu dalam hal ini. Ya? Jadi insyaAllah. Ada soalan yang lain sebelum kita sambung hadis ni? Teruskan baca. Begitu juga ya, membiayai orang-orang yang jihad, yang mana jihad ni bukan jihad, dia ikut syarak, juga kita salah. Ya? Ada satu lagi ya. Tapi tak apalah. Saya buka cerita ni kemudian. Ada berkaitan dengan kezaliman Amerika ni. Kemudian. Okey, teruskan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pernah Ustaz terangkan, kita boleh jamak kasar walaupun kita pergi ke Johor, Majidi. Yeah. Tetapi ada pula orang mengatakan kita tidak mengikut sunnah Nabi kerana Rasulullah mengikut marhalah. Bagaimana Ustaz? Beri kepada anda kalau SAW mengatakan marhalah. Apa itu marhalah? Jarak berapa kilometer atau berapa batu? Ada mengatakan 50 kilometer, ada mengatakan 50 kilometer, ada mengatakan 80 kilometer. Tentang jarak yang dikatakan marhalah pun khilaf. Tetapi apabila kembali kepada hadis yang sahih, mudah kita katakan bahawa sembahyang ini bukan sembahyang marhalah. Sembahyang ini bukan sembahyang kilometer. Sembahyang ini bukan sembahyang hari dan minggu. Oh, bila 3 hari tak boleh sembahyang qasar. Bila 3 minggu, bila 1 bulan, setahun dan sebagainya. Kita katakan itu salat safar. Salat safar. Salat kerana musafir. Faham ini saja. Salat kita kerana musafir. Dan salat safar itulah dikatakan salat qasar. Kalau tidak safar, itu tidak qasar. Saya nak tanya kepada antum. Apakah antum daripada Singapura ke Malaysia antum apa anggap sebagai safar? Kalau antum anggap sebagai safar kerana susah payahnya, kerana dikatakan safar, as-safaru qita'atun minal azab, dikatakan salam yang dikatakan musafir itu sebahagian daripada susah payah, azab susah payah. Kalau antum rasa pergi Malaysia itu susah payah, maka satu cara urufnya dianggap sebagai safar. Tetapi kalau antum rasa mudah tak ada apa-apa, maka kita katakan tidak safar. Tidak safar. Itu cara urufnya. Mengatakan mesti sekian jauh, walaupun Syekh kita, Syekh bin Baz dan Uthaymin mengatakan mesti 52 km. Makanya katanya daripada Mekah ke Jeddah, di Jeddah kita tak boleh qasar kerana sekarang sudah shortcut, tak sampai 50 km. Maka katanya tidak boleh. Itu fatwa mereka. Berbeza dengan Al-Albani. Tuan-tuan, saya nasihatkan. Kita kenal empat mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Pernah tak bergaduh? Tetapi yang di bawah bergaduh sampai sekarang. Bermakna yang bergaduh ni orang bodoh. Orang pandai seperti Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi tak pernah bergaduh. Okey. Musim haji, saya pernah ada orang tulis kat internet, Ustaz Rasul mengaku-ngaku berkawan dengan Albani, Rahimahullah, berkawan dengan Bembas. Saya tak berkawan, saya berguru dengannya. Penipu, pembohong katanya. Rasul Dahri mana di Mekah bukan belajar jual sate katanya. Ha, macam-macam cerita. Itu gasak dia. Dia nak tuduh saya, ada mengatakan bila Ustaz belajar dengan saya Salih Fauzan Al-Fauzan, ditulis saya Salih Fauzan kat Riyadh, Rasul Dahri di mana? Di Mekah. Apa saya Salih Fauzan tak ada kaki ke? Tak boleh berjalan ke? Di bulan Ramadan sekarang antum pergilah Mekah atau Madinah. Masyaikh ada di situ. Antum boleh duduk dalam majlisnya. Pagi petang dia orang subhanallah, bergila-gila menyampaikan ilmu. Sekarang ni walaupun penuh orang di Mekah, ada dia orang buat halakah-halakah masjid, majlis-majlis ilmu. Yang tahu biasanya orang penduduk sana ataupun pelajar-pelajar akan berkumpul. Pelajar sendiri minta panggil masyaikh duduk di situ untuk menyampaikan ilmu-ilmu dan bersoal jawab. Kalau ikut Al-Albani, di bawahnya hujah-hujah dikatakan solat safar. Contohnya Rasulullah SAW keluar daripada Muda Madinah, penduduk Madinah tu melihat. Rasulullah SAW turun daripada unta dan mengerjakan solat dilihat, kerana apa saja yang Rasulullah SAW lakukan jadi perhatian semua umat pada masa itu. Di mana saja Rasulullah SAW berada, bila Rasulullah SAW melakukan sesuatu jadi perhatian. Jadi perhatikan oleh orang-orang Madinah, Rasulullah SAW keluar daripada border, baru kalau ikut jarak sekarang, dua batu. Dua batu berapa kilometer? Kerana mata mereka masih nampak padang pasir. Tidak diganggu oleh pemandangan pokok-pokok dan sebagainya. Jelas. Jadi Rasulullah SAW turun sembahyang, ditakdirkan kemampuan mata manusia sejauh itulah dia boleh melihat. Dia anggarkan oleh ahli fiqh dua batu. Kalau 50 kilometer berapa batu? Berapa batu? Subhanallah. 20 batu. Lebih kurang. Ini 2 batu, bukan 20 batu. Begitu juga riwayat apabila sahabat naikkan sauh kapalnya, kapal pun boleh bergerak dengan suara azan. Sahabat-sahabat dalam kapal diajak supaya sembahyang qasar. Tetapi seorang sahabat mengatakan, bumbung rumahku masih nampak. Istilahnya sekarang antar sembahyang bukan sembahyang bumbung, bumbung rumah. Sembahyang atas sembahyang musafir. Dan Rasulullah SAW, Darqutni mengatakan, orang yang tahu hukum sembahyang qasar, meninggalkan sembahyang qasar, kafir langsung. Dikafirkan oleh Imam Darqutni. Kerana dia ada hujah. Dan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari, Aisyah mengatakan, orang yang meninggalkan solat qasar bila musafir di bid'ah, melakukan bid'ah. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah solat tamam bila musafir. Jadi, walaupun ini sudah berulang-ulang, cuma jangan bergaduh sahaja. Albani bin Bas, berapa kali sembahyang? Allahu Akbar bin Bas sedekap bila sami Allahu liman hamidah. Betul kan? Sami Allahu liman hamidah sedekap. Albani menulis dalam sifat solat Nabi, mengatakan sedekap ni bid'ah. Bid'ah ditulis bid'ah. Tetapi bila musim haji, mereka berkumpul dan kami juga berkumpul. Kenapa? Saya tanya isteri saya, kita ikut apa? Rabita Alam Islami. Muslimul Lig. Atau kita ikut Darul Iftah. Mana-mana kita nak ikut. Jadi pelajar bebas pada masa itu. Dan saya Alhamdulillah, hatta apa di bekas presiden Jamiah. Siapa dia? Muhyiddin. Siapa nama dia? Yang Abu Bakar Muhyiddin, Bukar Muhyiddin. Saya dengan isteri saya satu kereta. Itu kereta kerajaan. Isteri saya ada tu dalam paltok. Kita tak tipu. Isteri saya kerana pada masa itu hamil, maka Abu Bakar Muhyiddin mengatakan, "Jom naik kereta dia." Naik kereta dia. Kereta mewah yang kerajaan bagi. Dan kalau kita merayap di kemah tu, syekh-syekh kita ada di situ. Anta nak tanya apa saja. Jadi bila sembahyang Zuhur bagaimana ataupun sembahyang di Mina dan sebagainya, di Mina bagaimana mereka sembahyang? Kalau Albani di situ, maka Syekh mengatakan, Syekh bin Abbas mengatakan, antahlah keluar ya akhi. Tapi kata Albani, dia tawadhu'nya, engkaulah sebab dia lebih tua dan sebagainya. Bila bin Abbas sembahyang, sami Allahu liman hamidah berdakap. Albani dan jamaah yang ikut kuliah Albani, membaca kitab Albani, isbal. Artinya begini. Setelah solat, ada pelajar bertanya, ya Syekh kau mengatakan, apa dia? Berdakap semasa sami Allahu liman hamidah bid'ah. Tetapi syekh kita dakap. Apa kata Albani tawadhu'nya? Mudah-mudahan dia lebih benar daripada aku. Jadi kalau kita nampak sahabat kita, dia sembahyang tamam di Johor, kita katakan mudah-mudahan dia benar daripada aku. Jangan dikutuk. Oh ni belajar dengan siapa? Oh belajar dengan apa Ustaz Murad. Oh Ustaz Murad salah. Sebab Ustaz Rasul mengatakan qasar. Ya syekh, anda tak suruh buat seperti itu. Dan anak nasihat kepada antum, fakunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah orang beribadah kepada Allah ikhwan. Kasih sayang, bukan kutuk-mengutuk. Anak katakan ya, bin Bas dengan Albani tak pernah kutuk-mengutuk. Sangat tawaduk. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Mereka pernah hidup dan berguru atas satu dengan lain. Tak pernah mengutuk. Tetapi yang orang yang bodoh ni, orang yang musibah kerana kebodohannya, saling mengutuk bergaduh. Dikafirkannya langsung. Baca dalam YouTube, Rasulullah itu kafir. Kenapa? Yang ditentang ulama. Siapa? Bin Bas. Allahu Akbar. Dikafirkan, ana tak menentang bin Bas. Pernah ana katakan bin Bas salah. Ana taklid kepada Imam Albani misalnya. Ana fanatik dengan Albani. Tak boleh seperti itu. Imam Syafi'i yang hebat mengatakan, wala tukalliduni, jangan taklid kepada aku. Saya tidak taklid kepada siapa-siapa. Tetapi bila hujannya kuat, kita disuruh, ati'u Allah wa ati'ur Rasulah wa ulil amri. Adapun khilaf ini dalam segi fikir dibolehkan. Bergaduh dalam segi fikir tidak boleh. Jadi kalau ada sahabat pergi Malaysia sembahyang qasar di Malaysia, kita katakan dia ikut sunnah kerana ada dalilnya. Dia sampai di Waalaikumsalam. Sampai di Johor, dia sembahyang tamam, kita katakan dia ikut sunnah sebab ada dalil dibawa oleh bin Bas, katanya mesti 52 marhalah. Apa 52 kilometer. Jadi jangan bergaduh saya. Apa untungnya bergaduh? Apa untungnya kita salahkan orang? Kita katakan, iya dia punya hujah. Kalau katakan sampai di Malaysia, di sembahyang 5 rekaat, baru kita katakan ini bodoh. Ini kita boleh bergaduh. Iya kan? Sembahyang Zuhur 5 rekaat. Tak sembahyang asar, campur sekali. Mana boleh. Ataupun di sembahyang apa, maghrib, 2 rekaat. Ah, kita katakan kita boleh bergaduh. Sebab itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya kita buat apa bergaduh. Tempoh hari tak habis-habis pasal minyak wangi. Saya katakan siapa ada minyak wangi, saya gurau. Siapa ada minyak wangi, ada alkohol, tak nak kasih saya. Malah dikutuk. Albani mengatakan boleh pakai sebab dia bukan najis. Yang dikatakan najis diminum. Tapi bin Bas, Usaimin, Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan itu guru anak juga. Mereka mengatakan najis tidak boleh. Maka jadi Mekah yang paling laku minyak wangi yang tak ada alkohol. Kenapa? Mereka takut sembahyang terkena alkohol tu najis, tak sah. Jadi benda macam ini sudah berlaku di mana pun. Bukan di Singapura, bukan di Malaysia, bukan di Indonesia, di mana pun. Di Saudi pun bergaduh antara mazhab ni dengan mazhab. Kadang-kadang guru ditentang oleh mereka. Dia dah belajar dengan satu guru, dia bangun kat kuliah. Dia katakan, Syekh entah salah katanya. Dia bawa pendapat gurunya pun ditentang. Jadi bila dinasihatkan, dia mengatakan guru ni tak nak, dia tukar guru. Di kuliah tu boleh tukar-tukar, dia punya subjek boleh tukar, gurunya boleh tukar. Jadi mereka tak senang dengan guru ni, tukar, bergaduh. Jadi jangan ambil cara macam ni. Lihat dia, agama kita akhlak. Kita berkasih sayang. Akhlak kita di antaranya adalah kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam, sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi cinta dia saudara kamu dalam Islam, jangan bergaduh. InsyaAllah boleh dipahami? Gerak-gerak jari. Ada sahabat-sahabat balik daripada Yaman. Baru balik daripada Yaman. Kata gerak-gerak jadi bid'ah. Dia belajar dengan Syekh Mukbil. Syekh Mukbil tak pernah mengatakan bid'ah. Dia pandai main mengatakan bid'ah. Dah kecoh. Baru balik ni di Malaysia. Dia mengatakan jangan ikut kuliah Ustaz Rasul. Saya belajar kat Yaman. Tak tahu berapa tahun, tak tahu. Syekh kita mengatakan ni bid'ah. Syekh mana? Syekh mana? Albani mulia, cuba lihat. Dan saya mengambil takhrij antaranya daripada apa yang ditakhrij oleh Albani tentang gerak-gerak jari. Subhanallah. Dia baru belajar berapa hari di Yaman, balik, subhanallah, jadi hero dia. Nak jadi mufti, nak jadi qadi. Ya Syekh, taubatlah. Jangan buat seperti itu. Ya, ada soalan yang lain? Sebelum kita lanjutkan, masih ada masa lagi. Bacakan sahabat soalan. Assalamualaikum Ustaz. Di sini siapa nak soal, tolong pakai mikrofon ni. Muslimah tak dengar. Kerana tiba-tiba adanya ada jawapan, jadi dia tak faham. Ya, teruskan. Soalan saya. Banyak soalan datang tu. Ya, teruskan. Apakah wang bunga disimpan di dalam simpanan bank boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah sunnah? Wang bunga atau wang interest hukumnya haram sampai yaumul kiamah. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dalam hadis yang sahih, Allah laknat orang makan riba. Orang yang memberi, orang yang menerima, orang yang jadi saksi ataupun yang jadi penulisnya, tetap dilaknat. Laknat Allah. Yahudi mengatakan al-bai'u mislu riba. Turun ayat ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam hadis yang sahih, orang yang makan riba sekejap riba sama seperti berzina dengan ibunya di masjidku ini. Cuma sekarang bagaimanapun kita tidak boleh lari daripada sistem riba ni. Sebab di manapun kita pergi, sistemnya sistem kapitalis, demokrasi. Jadi riba ni kita urus. Biasanya disimpan, kalau orang menyimpan duit dalam bank, ribanya ditepikan. Setiap bulan atau setiap masa diketepikan ribanya. Riba tu kita catat, kita jangan masukkan dalam duit kita. Dan bila keluarkan zakat, jangan dimasukkan duit riba tu dikeluarkan zakat. Duit riba tidak boleh keluarkan zakat, haram hukumnya. Jangan libatkan. Jadi ketepikan, anak katakan. Anak ambil fatwa daripada seorang ulama, Tantawi. Dia penceramah radio Mekah pada masa itu. Bila ditanyakan kepadanya, ya Syekh, orang-orang Arab banyak simpan duit di bank-bank di Eropah. Setiap tahun dia punya bunga million. Dan didapati bahawa bunga-bunga yang dia tak ambil ni, duit riba ni, duit interest ni, digunakan oleh orang Kristian untuk menyebarkan dakwah Kristian. Apa hukumnya? Maka kata Syekhnya, kata Syekh kita, Syekh Tantawi, orang yang membiarkan duit ini, yang jadi punca menjadikan duit ini tersebarnya dakwah Kristian, dan Kristian kita tahu walan tarda'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada orang Islam kecuali orang Islam ikut seperti mereka. Jadi kita wajib memerangi mereka. Wajib memerangi dikatakan orang-orang kufar ni. Jadi di antara kita katakan tadi berperang dengan duit, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan dia memerangi kita dengan duit juga, dengan apa? Duit-duit interest yang antum tidak ambil. Jadi diwajibkan ambil, dikembalikan kepada fatwa Ibn Taymiyah. Adapun fatwa Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu', ia boleh digunakan duit riba ini tapi untuk kepentingan umum. Untuk pribadi tidak boleh. Katakan, saya ni ada duit interest. Saya tengok kereta saya ni insurans tak hidup. Itu kepentingan anda tu. Jadi, itu pun kalau boleh ditinggalkan. Kita katakan bahawa yang boleh menjadi kepentingan umum adalah antaranya buku. Sebab buku boleh dibaca dengan siapa pun. Maka fatwa daripada Syekh Tantawi, belikanlah buku. Edarkanlah buku. Makanya sejumlah buku-buku di antaranya daripada Saudi diberi dengan percuma, dengan begitu mewah. Tetapi oleh kerana Amerika jahat, Amerika pun jangan buat katanya. Sebab apa? Dia takut Islam tersebar. Akhirnya buku-buku ni pun susah kita nak dapat. Kalau dulu dengan mudah, betul kan? Daripada mari kita dapat sunnah dulu. Dari buku-buku percuma yang dikeluarkan dari Darul Ifta, Rabita dan sebagainya. Ini di antaranya adalah daripada duit riba yang tidak boleh dimakan. Makan duit riba Allah laknat. Dalilnya tadi hadis Bukhari. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang makan riba. Ada orang mengatakan makan kalau beli pakaian, sama saja. Ingat, ada orang yang berdakwah. Sahabat melihat seorang berdakwah, berdoa. Seorang berdoa dengan menitiskan air mata. Basah dia punya janggut. Rambutnya kusut masai. Pakainya penuh berdebu. Bermakna dia sedang keadaan kesulitan sebab dia dalam musafir. Apa kata Rasulullah SAW sambil menunjuk bagaimana akan diterima doanya? Makaluhu haram. Wa mashrabuhu haram. Walibasuhu haram. Wa hudhiya bil haram. Bagaimana Allah akan terima doanya? Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Semua hasil yang ada pada dia haram. Jadi di antara hasil haram, walaupun kita diberi, itu riba. Jadi bagaimana untuk menguruskannya? Saya katakan, tempoh hari saya ada seminar. Saya kebetulan buku ni siap. Seminarnya, pemikiran ekonomi muslimin. Saya diberi tajuk atas diri saya yang berkaitan dengan ekonomi muslimin. Ini dia. Saya bersuara kepada sahabat, siapa duit interest anda berikan kepada saya kerana kita nak dermakan 250 buah ni. Tapi sesen pun tak dapat. Tiba-tiba ada satu muslimah, dia telefon saya, ustaz, ada 1,000 ni. Ustaz nak pakai tak? Anak tanya, untuk apa ni? Katanya untuk dakwah ustaz. Itulah digunakan. Tapi itu bukan duit riba. Tapi duit riba diorang saya tak tahu ke mana perginya. Wallahualam. Ya, teruskan. Di mana? Ikhwan, bukan anda bercakap itu kita nukil daripada Al-Qardawi. Buka surat berapa? 55. Okey, cuba lihat. Sama-sama kita lihat. Siapa ada buku Ikhwan Muslimin? Iya. Yang mana? Yang pada Imam Utama telah terbakar bahawa Al-Quran adalah Al-Qardawi dan Mahmud. Bagaimana fatwa Imam Ahmad di dalam bahawa Quran itu makhluk. Ya, betulkan kalamullah. Barakallahu fiik. Ini masalah teknikal. Sedangkan kita sudah tahu ya. Mana kena wawarkan dalam internet lah. Saya minta nanti dalam blog supaya dibetulkan, ini jadi fitnah besar. Betulkan. Imam Ahmad bin Hanbal yang memfatwakan bahawa Al-Quran itu makhluk, ya. Para imam salaf telah sepakat bahawa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana fatwa Imam Ahmad bin Hanbal yang memfatwakan bahawa Al-Quran itu kalamullah. Makhluk ditukar kepada kalamullah. Siapa yang ada buku ni, tolong dibetulkan. Tak apa, kita ada media melalui blog. Melalui saya punya blog, insyaAllah akan diwar-warkan. Ya? Dan warkap-warkan juga. Katakan, apa ada pada ikhwan muslimin dan para tokoh-tokohnya, ya? Tulisan Rasul Dahri, halaman 55, betulkan bahawa Al-Quran itu makhluk kepada kalamullah. Itu fatwa Imam Ahmad. Terpaksa yang ada anda stop dulu. Takut jadi fitnah. Dia jadi fitnah besar ni. Ya, orang cari kesalahan kita di sini. Macam tunggu. Tapi ingat, di dalam hadis Allah mengampunkan orang yang tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau tulis sebagai satu kesalahan jika kami terlupa ataupun membuat kesilapan yang tidak disengajakan. Ini tidak disengajakan. InsyaAllah, siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka dikafir. Saya tidak berani mengatakan makhluk, tapi saya dalam tulisan-tulisan lain, saya katakan kalamullah. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih, Saudara Munib. Saya tak perasan ni, sedangkan saya dah cek 2-3 kali. Makanya manusia ni lemah. Ya? Okey, ada soalan yang lain. Alhamdulillah, siapa yang ada buku ni nanti balik. Halaman 55. Bahawa Al-Quran itu makhluk ditukar kepada Al-Quran itu kalamullah. Wallahualam. Ya, teruskan. Ada mikrofon tak? Saya katakan tadi nanti pihak muslimah tak dengar. Nanti dia pun muskil. Tiba-tiba ada jawapan tapi tak ada soalan. Tak dengar soalan. Bismillah. Kalau kita dalam perjalanan, iya. Jadi kalau kita termis maghrib, termis syok maghrib lah, kita dapat hukum maghrib. Iya. kita qada' maghrib ataupun kita jamak qasar isyak dengan maghrib? Kalau dalam musafir, kita jamak maghrib dengan isyak. Dinamakan sembahyang takhir. Jamak takhir. Kita berjalan. Dalam perjalanan, kita tak sempat untuk berhenti untuk sembahyang maghrib. Kita niatkan untuk jamak dengan isyak. Itu namanya jamak takhir. Jadi, waktu isyak kita berhenti. Ya, kalau kita sembahyang bukan dengan imam, kita sembahyang maghrib dulu. Lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak. Walaupun waktu isyak, kita sembahyang maghrib dulu. Sebab kembali kepada Al-Quran, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya solat bagi orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Ya, insyaAllah. Jadi, jangan terburu-buru, jangan terkejar-kejar. Kita niat untuk dijamakkan maghrib dengan isyak ataupun zuhur dengan asar. Jadi, ditakhirkan. Ya, insyaAllah. Tak susah. Mudah. Okey, teruskan soalan. Apakah sah tawaf yang dikerjakan tanpa wuduk? Sah. Walaupun ada hadis at-tawafu kas-salah, siapa yang ada kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Nailul Autar, kitab Nailul Autar, di situ dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Dimaksudkan, dan banyak buku-buku lain yang menjelaskan, dimaksudkan tawaf itu seperti solat. Artinya, kalau kita solat, kiri kanan kita boleh tolak. Kita sedang solat ni, boleh kita singgul kiri dan kanan. Kerana kalau kita lihat orang-orang yang tak ada ilmu, bila tawaf, dia pentingkan diri sendiri, dia langgar aja. Malah boleh pakai ini dia. Ya? Bila tawaf, penuh orang, terutama musim haji ataupun musim umrah, cuba tengok, orang-orang yang jahil tawaf, dia pentingkan diri sendiri. Kita tak katakan bangsa Arab ke, bangsa Eropah, bangsa Amerika ke, bangsa Afrika ke, bangsa apa. Kita tengok sendiri, orang Indonesia, orang Melayu ni, orang Indonesia, depan badan besar. Maka ditaruhnya kain yang perempuan-perempuan yang lemah di tengah. Dia langgar saja. Dia macam kapal dibuat. Tanyalah. Bila kita katakan, suka hati akulah. Seolah-olah macam tu. Yang penting dia lepas. Tetapi berapa ramai orang boleh jatuh tersungkur. Dan kalau musim haji, kalau jatuh tersungkur, kalau tak cepat-cepat ditarik, orang boleh pijak, boleh mati saja. Sebab ramainya orang. Terutama di kawasan Hajar Aswad tu. Siapa pergi umrah atau pergi haji, tahulah. Makanya, dikatakan, tawaf itu seperti solat. Bukan solat mesti beruduk, tawaf mesti beruduk. Sebab Aisyah radhiyallahu anha, ataupun Al-Badi sendiri, kalau lihat dalam bab bab buku haji tu, dibolehkan, malah fatwa daripada Ibn Taymiyah juga, dinukil oleh Al-Bani rahimahullah, wanita yang dalam keadaan haid. Haid. Dia kalau sampai, tawaf kudum. Boleh tak dia tawaf? Dia boleh tawaf. Saya bertanggungjawab ni. Kalau ada rakaman ni dalam paltok, saya bertanggungjawab. Dia boleh tawaf, tetapi tidak boleh solat. Tawaf boleh. Tawaf boleh. Okey, nanti kita ambil fatwa ni dan kita kedepankan. Dia sampai, dia kena tawaf kan? Apa namanya? Tawaf kudum. Jadi, dia kena tawaf. Sampai semasa saya kerjakan umrah tempori, ada satu rombongan daripada Pahang, dia ikut kuliah kita. Tetapi, ada yang tak ikut kuliah kita, ikut rombongan ni. Sampai di Mekah, isinya haid. Okey? Dia di Mekah berapa hari? Dia mengatakan, dia tidak akan kering haid, kecuali dia dah balik daripada tinggalkan Mekah. Bila dia nak tawaf? Bila saya katakan kepada sahabat ni, beritahu kepada muslimah ni, dan kepada suaminya, bahawa dia kena tawaf. Tetapi kena pakai elok-elok supaya jangan tembus. Darahnya jangan tembus. Ini ada fatwanya. Bila saya katakan seperti itu, alangkah gembiranya orang ni. Kalau tidak, berapa susahnya. Itu sebab orang kita, si laki-laki ni bila tawaf pakai stokin. Pakai long sleeve. Dia pakai apa lagi? Pakai sarung tangan. Panas sepanah-panahnya. Kenapa? Takut tersentuh batal. Bila batal katanya, kita menjaga uduk semasa kita tawaf kerana lepas bertawaf, kita disunahkan sembahyang dua rekaat. Dua rekaat sembahyang tawaf tu. Dan begitu juga sa'i. Sa'i tidak perlukan uduk. Ada yang sa'i pun beruduk. Oleh kerana di tepi itu banyak air zam-zam. Air zam-zam untuk minum digunakan untuk beruduk. Dah basah semua. Itu orang jahil. Ya? Jadi kalau kita nak sembahyang baru kita berwuduk, tapi tawaf tidak diwajibkan. Wallahu a'lam. Itu jawapan saya. Ataupun saya jawab soalan-soalan yang ada. Teruskan. Apakah hukumnya solat dalam keadaan isbal? Allahu Akbar. Terlalu banyak hadis yang melarang laki-laki pakai pakaian isbal. Terlalu banyak hadis. Tak tahu hadis yang mana saya nak bawakan. Saya dah tulis kat belakang tu. Cuba cari. Tentang hukum isbal. Allah laknat orang isbal. Allah tak masukkan surga orang sembahyang dalam keadaan isbal. Dan orang isbal itu sombong. Allah benci kepada orang sombong. Terlalu banyak hadis. Berbelas hadis. Tapi nak juga dia bersombong-sombong. Apa dia? Isbal. Dia sombongan Allah. Bukan sombongan kita, sombongan Allah. Umar Ibn Khattab, dia kena tikam. Ya kan? Sebelum dia wafat, dia panggil satu orang yang isbal. Saat-saat dia dah kena tikam tu, darah mencurah-curah. Saat-saat dia dah darah wafat, orang isbal dipanggil. Dia beri nasihat orang tu. Isbal tu. Dan kadang-kadang Umar nakal juga dia. Orang pakai isbal, dia katakan, kau datang haid ke ni? Sebab apa? Yang suruh isbal labuhkan pakaian itu perempuan. Perempuan disuruh labuhkan pakaian. Yang laki-laki labuh kenapa? Umar tanya, cuba tengok dalam asar. Dia tak panggil, engkau datang haid ke ni? Dia tanya. Sebab itu pakaian perempuan. Isbal itu pakaian perempuan. Dan Ana katakan, ada orang lipat. Lipat tidak boleh. Ana tahu, depan Ana dilipat. Belakang Ana besok dia. Masuk masjid dilipat. Keluar masjid dia. Dibuka. Sama saja. Orang-orang yang mengatakan, hanya dalam sembahyang saja tidak boleh. Siapa katakan? Yang Umar tegur itu bukan orang dalam sembahyang. Jadi hadisnya berpuluh hadis. Mencapai puluh hadis termasuk asar dan fatwa ulama. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua fatwakan bahawa mengisbarkan pakaian hukumnya haram. Mengisbarkan pakaian hukumnya haram. Ada mengatakan, ustaz tak lawa orang pakai macam musim banjir aja. Apapun orang kutuk kita, kita katakan apa yang Rasulullah SAW pakai, itu yang paling lawa, itu yang paling semat, itu yang paling bagus, itu yang paling indah. Cuma mata kita saja buta. Buta apa? Buta iman. Ustaz, ya. Kalau di tempat kerja, kita dilarang seluar kita isbal. Dia dilarang isbal? Saya rasa terbalik tu. Arti isbal, isbal artinya dalam bahasa Arab matar. Dari atas ke bawah. Itu isbal. Kalau dia naikkan, kita ambil fatwa, paling-paling kita ambil fatwa Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan yang dilaknat, yang diseret dan menutup buku lali. Selagi kita tak buku, tak tutup buku lali, insyaAllah tak ada masalah. Saya rasa mana-mana pun uniform, kalau selagi apa ni, jangan sampai ke paras betis, itu masih dibolehkan. Saya ada satu fashion Michael Jackson ya. Michael Jackson mana? Semua pakaiannya tak tutup buku lali. Tapi orang kita pakai. Jadi dia pakai bukan ikut sunnah, dia ikut Michael Jackson. Tak dapat sunnah entah kalau ikut dia. Tak dapat sunnah ikut Rasulullah SAW. Ya. Yang dia tak sombong. Dia dah berzina. Saya tak niat berzina. Tadi saya berzina, katakan, oh saya tak niat ustaz. Saya nak dapat hiburan, saya nak dapat kepuasan syekh, saya pun nak nak puaskan ni, saya tak niat berzina. Anta dah buat, anta tak niat, anta buatlah tu. Ya kan? Oh saya tak niat minum arak ustaz. Saya tak niat, tapi minum terus. Saya tak niat ustaz. Anta dah pakai, bermana anta niat lah. Bila dilarang dia pakai, bermana anta buat, anta niat lah. Saya tak niat sombong, tapi anta saya buat perbuatan sombong. Sebab kata Rasulullah SAW, siapa yang isbal tu sombong? Bermakna atau dia sudah sombong? Allahu Akbar. Jaga-jaga ya. Seorang laki-laki makan depan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW yang minum. Dia tipu Rasulullah SAW. Dia katakan tangan kanan aku ni tak boleh gunakan. Kata Rasulullah SAW, iyalah. Rasulullah SAW katakan, iyalah. Tangan dia tak boleh gunakan seumur hidup. Kalau anta dikatakan sombong, tapi anta katakan tak sombong, sedangkan benar-benar sombong, anta sombonglah tu. Sampai bila-bila anta akan jadi seperti itu. Dia tak akan dapat hukum ni. Betul kan? Berapa ramai orang mengatakan sunnah. Dia katakan, saya tak niat sombong Ustaz. Saya katakan, anda sombong dah. Tapi sampai sekarang dia pakai isbal. Jadi imam lagi. Jadi ketua satu pertubuhan yang besar lagi. Sembahyang depan-depan isbal. Cakap, saya tak sombong? Saya tegur sendiri. Dan katanya, saya tak sombong Ustaz. Yang tak boleh sombong. Dalam hati kau dah sombong lah tu. Dan dah sombong lah. Dan bila dah sombong seperti itu, saya katakan, saya kaitkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, iya. Bila iya, bermakna antah sombong lah. Iya, antah tak boleh pakai. Bermakna antah memang tak boleh pakai lah. Waalaikumsalam. Tak boleh pakai, Syekh. Jadi kita jagalah ya agama. Menjaga agama, kewajipan kita bersama. Menghina agama, akibatnya subhanallah. Jagalah agama kita. Sayangilah agama kita. Teruskan. Macam ada Ustaz Radio Roja dekat, kalau janggut disuruh panjangkan, dia dekat kita pendekkan. Luar disuruh singkatkan, kita labuhkan. Nah, terbalik. Ini disuruh panjangkan, dipendekkan. Umar kalau potong di sini, tapi dia potong kat sini. Terbalik kan? Seluar disuruh di... Naikkan. Naikkan, tetapi diturunkan. Apa nak jadi ya? Ada orang mengatakan, Umar kalau... dia tahallul, maka dia cekap macam ni. Maka dia potong. Katakan bukan potong di sini, Syah. Potong di sini. Tapi orang potong di sini. Jadi nampak sikit-sikit saja. Macam Kardawi. Grup-grup Kardawi. Ya? Macam itulah caranya. Ya. Syekh Hana sendiri, apa ni... Syekh Ghazali tak pernah panjang. Cuba tengok semua gambar Ghazali. Dia pakai apa? Mesin yang apa? Yang nombor satu. Macam itulah. Nampak saja hitam. Tetapi sebenarnya dia tak ada. Ya, yeah, teruskan. Selain mengucapkan salam, apakah ucapan yang baik diucapkan kepada saudara-saudara Islam kita bertemu di waktu Lebaran Hari Raya, Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam buku Syawal dan Bid'ah Ramadan dan Syawal, di situ yang baiknya apabila kita bertemu antara satu dengan lain setelah memberi salam, kita boleh mengucapkan antara satu dengan lain ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun bila orang mengatakan kepada kita taqabbalallahu minna wa minkum, kita ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum. Itu saja. Adapun minal a'izin wal faizin wal maqbulin kullu amwa antum bi khair, ini adalah bina'a yang datangnya daripada orang-orang yang tidak ikut sunnah. Jadi tak payahlah itu ya. Orang nak style sekarang, dia ustaz, pandai bahasa Arab, canggih. Jumpa kawan minal a'izin wal faizin, subhanallah. Ustaz, kerana dia apa? Ditunjukkan, tengok aku boleh bahasa Arab. Tengok cara aku mengucapkannya macam slang Arab. Lama-lama kita menyampah. Kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum, dia jawab minal a'izin wal faizin. Tidak ada minal a'izin wal faizin. Ya sahabat, teruskan. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima. Minna wa minkum, amalan yang sebulan, puasa, zakat, sembahyang malam, baca Al-Quran, semoga Allah terima yang kamu sudah amalkan dan yang kami sudah amalkan. Ini doa. Ya, itu doa. Antara satu dengan lain mengatakan hatta muslimah dengan muslimah yang lain, kita katakan, kita ajarkan taqabbalallah minna wa minkum. Itu saja. Adapun sambutan ya karim, ya hapu, ya tak payahlah. Taqabbalallah minna wa minkum saja. Ya, teruskan soalan. Tak apa. Mungkin yang berkaitan dengan hari raya, dengan puasa, dengan zakat, kita kena bereskan dulu. InsyaAllah. Di bulan Ramadan, bolehkah kita gosok gigi menggunakan ubat gigi sebelum setiap solat yang kita lakukan? Anak tanya, apa tujuan kita gosok gigi? Jawab itu dulu. Okey. Itu kan? Gosok gigi, kalau niat tak bersihkan gosok gigi, bermakna bukan gosok gigi. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW sudah beri amaran. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki indal kullil udhu wa qal wa indal kullis salah. Dalam hadis Bukhari, kalau tidak menjadi keberatan bagi umatku, akan aku paksa mereka bersiwak gosok gigi. Dua keadaan. Sama ada dalam waktu berudhu ataupun waktu solat. Okey, kita didirikan solat berapa kali satu hari satu malam? 5 kali. Yang paling dekat kepada waktu maghrib apa dia? Asar. Ramai fatwa-fatwa sampai itu hari kat TV3. Selamat pagi Malaysia tu. Satu ustaz yang dianggap sebagai ustaz salafi. Tak tahu siapa anggap dia salafi. Oleh kerana kadang-kadang disebutnya Ibn Taymiyah. Apa ni? Al-Albani. Sampai bila dia menyebut ustaz ni ke kampungnya. Saya katakan penjaga-jaga ustaz ni masih banyak masalah yang ditimbulkan. Dia marah, Terus tak kontak saya lagi. Itu urusan dia. Jadi ustaz ni mengatakan, kalau boleh jangan pakai ubat gigi. Kita disuruh membersihkan mulut. Kenapa? Yang dikatakan, di sisi Allah SWT, bau yang keluar daripada mulut, bau busuk yang keluar daripada mulut, seperti bau kasturi, itu bukan daripada mulut, daripada perut. Oleh kerana perut kita kosong, maka keluar bau yang tidak elok. Bukan daripada mulut. Tetapi bila daripada perut busuk, daripada mulut busuk, apa jadi? Macam bangkai jadinya. Maka kita disuruh gosok gigi. Cuma di dalam babul uduk, kita tidak digalakkan sungguh-sungguh memasukkan air ke hidung. Adapun matmadah, bila gosok gigi, kita kena matmadah. Apa arti matmadah? Berkomor-komor. Matmadah diambil daripada suara, bila kita komor-komor bunyi mat-mat. Jadi matmadah. Disuruh gosok gigi saya. Disuruh gosok gigi. Dan hadis ini tidak dimasukkan di bulan Ramadan. Ingat, Umar kalah perang dua sebabnya. Satu tak merapatkan saf, satu tak gosok gigi. Kenapa? Bila sujud, keluar bau yang tak enak, orang tu akan tak mau rapat. Ataupun bila sembahyang di tepi kita, ndak orang sekarang takbir 10 kali, Allahu Akbar, keluar nafas macam-macam. Kita ke tepi dia, kalau tak gosok gigi, apa kena? Kalau boleh kita nak lari ke sana. Macam mana nak rapat? Saya paling banyak soalan di antaranya, ustaz, boleh tak saya gosok gigi semasa saya sedang puasa Ramadan? Puasa apa pun. Puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa kafara, puasa nazar, kita boleh gosok gigi. Dan bila Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, kalau tidak menjadi keberatan akan aku paksa, apa arti paksa? Tak boleh tidak, mesti gosok gigi. Lihat. Jadi kita jangan ambil kata-kata orang-orang, ada yang mengatakan, dan bab-bab puasa ni, kadang-kadang orang jadikan apa tau? Modal untuk berjenaka. Cuba tengok Ahli Jenaka di TV. Dia mengatakan, bila istrinya tangkap, kenapa abang makan? Tadi saya terkorek tak hidung. Korek tak hidung batal? Dia gurau-gurau ni. Jadi bila ditangkap, katakan makan. Nanti katanya, abang tadi baru korek telinga. Apa alasannya? Tak tahu daripada mana fatwa ni. Memasukkan sesuatu benda ke lubang rongga yang terbuka, maka batal. Apa rongga yang terbuka? Hidung, mulut dan saya pernah ditanya, orang ni nak tanya, dia segan. Katanya, ustaz, saya berak keras. Bila saya teran, terkeluar. Tapi bila tak keluar, saya tak tahan, maka saya tarik semula, masuk semula. Tanya dengan ustaz, kata ustaz, batal sebab benda tu dah masuk semula. Subhanallah. Ini pun dibincang dan ini Allahu Akbar. Apa kena ustaz ni? Jadi, muslimah tu nak tanya, dia segan tau. Lepas kuliah, ustaz, boleh tak saya nak tanya? Saya tanya dengan satu ustaz. Dia mengatakan, batal. Apa dia? Orang tu beraknya keras. Bila dia teran, terkeluar sedikit. Tetapi bila dia tak tahan, dia tak keluar juga, maka dia tarik dia teran, dia masuk semula. Bila masuk semula, kata ustaz tu batal, kena buka. Subhanallah, punya bodoh. Maaf ya, nak terkeluar kalimah bodoh. Kadang-kadang bila kita marah kerana Allah, kalimah ni kita keluar. Macam mana, Syekh? Kita kerana Allah, kita marah kerana Allah. Dan banyak lagi. Jadi benda-benda macam ni, kadang-kadang dia orang jadikan benda-benda kelakar. Ini agama, jangan jadikan benda-benda agama ni. Dalam bab syirik, dalam bab yang ditulis oleh Muhammad Al-Wahhab, bab Tauhid, bergurau dengan agama Allah itu, bawa syirik je. Ini agama Allah, hukum Allah, entah jadikan gurau-gurauan, cari modal untuk berjenaka, yang dibayar oleh TV3 ataupun TV ni dengan bayaran yang begitu besar kononnya, kerana dia kelakar. Agama jangan. Kalau boleh agama jangan dijadikan. Dan Allah laknat orang yang sengaja buat kelakar ni. Ya? Teruskan soalan. Teruskan. Ana tanya, tujuan kita gosok gigi apa dia? Nak bersihkan. Kalau katakan siwak tidak membersihkan sebelah dalam, pakai ubat gigi, brush gigi yang ada dan moden. Islam tidak menentang kemodenan. Islam itu semangat. Jadi gosok gigi yang ataupun brush gigi yang ada ni yang boleh membersihkan keseluruhannya, ya silakan pakai. Siwak dipakai, brush gigi yang ada dipakai, ubat gigi untuk membersihkannya. tak jadi masalah. Begitu juga lihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ahli ilmu ulama fiqh. Kalau kita diterjun ke laut, biasanya mesti masuk telinga, masuk hidung, tertelan. Makanya kalau dikatakan kita mandi laut, tertelan, tak batal. Mandi laut, terjun, terminum, tertelan, masuk telinga, masuk hidung. Saya duduk tepi laut, tahulah. Terjun, hebat macam mana entahpun, mesti masuk hidung atau masuk mulut, mesti tertelan. Sedikit pun mesti ada. Oleh kerana adatnya, urufnya, kalau orang mandi sungai, mandi laut, mandi kolam, mesti terminum, maka tidak batal. Bukan dina niat, minum tak. Dia terminum, tak batal. Ini pun kalau kita katakan kepada ustaz-ustaz yang dipakai akal, dia mengucap. Begitu juga, antara baca dalam salah satu empat buku yang saya terbitkan, yang berkaitan dengan puasa, akhir raya, buka dan sebagainya. Rasulullah SAW bila terlalu panas sabri buat, disiram kepadanya. Tapi orang kita katakan makruh, tidak boleh. Pada masa itu, betul-betul kita kepanasan, daripada kita buka, baik siram. Dan Umar pernah basahkan bajunya dipakai. Karena kepanasan. Dan Umar pernah ajak sahabat, jom kita selam, siapa paling lama. Karena kepanasan, dia selam begitu lama. Artinya, kepalanya dimasukkan ke dalam air. Sahabat pun buat, rupanya Umar lebih kuat. Ini dalam puasa. Allahu Akbar. Makanya bercakap dengan Quran Hadis. Kalau tak pakai Quran Hadis, memang kita merapu habis. Bila merapu dijadikan hukum, makanya kita kembalikan kepada satu kaedah. Rasulullah SAW mengatakan, umat dulu dihancurkan kerana kasratus soal wa kasratul kalam. Umat dulu dihancurkan kerana terlalu banyak persoalan. Dia sengajakan timbulkan persoalan dan terlalu banyak merepek. Kasratul kalam tu banyak merepek. Ya? Merapu, banyak merapu. Tak payahlah agama ini kembalikan kepada Quran Hadis, kita ada jawapannya. Sebab al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Allah mengatakan sudah sempurnakan. Yang ini semua ada jawapannya. Ya, ada soalan yang lain insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Mak saya sudah tua. Mak saya sudah tidak boleh berpuasa kerana telah tua. Patutkah anak lelaki, anak perempuan atau anak lelaki yang membayar fidyahnya itu? Dari kaum muslimah. Yang mampu. Bukan anak lelaki, bukan anak perempuan yang mampu. Dan warisnya. Pun lagi sekali. Kalau anak lelaki tidak mampu tapi anak perempuan mampu, ya anak perempuan keluarkan fidyahnya. Siapa yang wajib? Ya, dia punya warisnya. Anak lelaki, anak perempuan itu warisnya. Atau cucu, cucu lelaki atau cucu perempuan. Ya? Jadi siapa yang mampu? Kalau katakan seorang anak perempuan gajinya besar, anak lelaki gajinya Allah sedikit sangat. Jadi kita katakan yang perempuan yang mampu, keluarkanlah. InsyaAllah. Ya? Jangan tak kawafi dia, tak kawafi dia. Semua keluarga itu berdosa. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Satu lagi soalan ni. Mak saya boleh berpuasa, tapi bila berhutang puasa, tidak mampu untuk mengqadanya. Lalu bolehkah mak saya membayar fidyah melalui beras atau wang? Terima kasih. Kalau dia tidak mampu mengqadanya, apa sebab? Sakit? Yang kalau ada tu, mana dia tak mampu, maka dibayar fidyah. Fidyah, sebagaimana anda jelaskan, timbangan untuk keluarkan fidyah adalah 600 gram. Satu hari yang ditinggalkan. Tetapi boleh tak ditinggalkan sekilo? Boleh jadikan 2 kilo, 3 kilo, tak ada masalah. Katakan ditinggalkan satu hari, terus tak boleh puasa. Sekilo sikit sangat. Katakan dia nak buat 10 kilo, ya atas dia. Dalilnya, فَمَنْ تَتَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ. Siapa nak tambah dalam memberi sedekah, infak, zakat dan sebagainya, kebaikan-kebaikan, ya, pulang kepadanya. Pulang kepadanya, ya insyaAllah. Okey, ambil soalan lagi. Saya hendak bertanya, suami saya bersolat, tidak sedar bajunya koyak di tepi, lalu nampak aurat pehanya. Sah atau tidak solatnya? Kalau tidak sadar, itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja, itu hukumnya tidak sah. Ya? Dan ayat tadi kebetulan saya baca, Rabbana la tu'akhirna innasina wa'akhtakna. Ya, ya Allah, janganlah kau tulis sebagai satu kesalahan jika aku terlupa, ataupun aku buat silap, atau disilap, tak sadar. Ya, jadi itu dimaafkan. Dan banyak ada hadis yang bermaksud seperti itu diampunkan kerana tidak sengaja dan terlupa. Banyak hadisnya insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalil atau contoh bab puasa 6. Boleh anak puasa 6 langsung turut-turut 6 hari atau selang-selang hari pada bulan Syawal? Lihat dia, walaupun ini sudah dibincangkan berkali-kali, kita kena bantu sahabat-sahabat kita yang baru ikut kuliah. Bila kita membantu, dua. Satu, murajaah ulang kaji. Dan satu lagi, dakwah kepada mereka. Jangan nanti SMS, ustaz nak berkali nak ulang. Ini jangan, budaya ni buang. Antara pandai, alhamdulillah bersyukur. Tetapi orang yang belum pandai, nak belajar, kita bantu. Itu nasihat ana. Boleh kita puasa berturut-turut. Yang tidak boleh puasa pada satu Syawal. Dua, tiga Syawal nak puasa berturut-turut, silakan. Ataupun kita puasa dalam bulan Syawal. Kenapa orang kita ni terlalu banyak rumah terbuka, open house banyak sangat? Ya kan? Bila kita puasa hari kedua, ketiga, nanti open house-nya ada kala malam, ada siang. Tak datang, salah datang pun kita puasa. Jadi kita katakan, kalau masa banyak undangan-undangan ni, kita tak mau puasa dulu tak apa. Tidak semestinya di awal. Dia disuruh dalam bulan Syawal. Anda nak lat-lat ke, nak terus jadi masalah. Dan bagi wanita yang kedatangan haid, yang haidnya agak panjang, kalau boleh diawalkan lah. Sebab nanti bila penghujung, katakan tinggal seminggu, tiba-tiba dia puasa, dapat dua hari, dah keluar haid, dah tak dapat enam hari. Tapi bagi kaum bapa ni, insyaAllah, dia tak nak kedatangan haid, tak ada kuzuran. InsyaAllah dia nak hujungkan, tak jadi masalah. Tapi, ada yang bertanya nanti, ustaz, saya ada qada, boleh tak saya qada dulu? Ya, nak qada dulu boleh. Tetapi kalau nak disimpan qadanya, sebagaimana Rasulullah SAW, dalam buku yang saya tulis, Rasulullah SAW kadang-kadang takhirkan mengqadak pada bulan Rejab dan Syakban. Sehingga seolah-olah pada bulan Rejab dan Syakban, Rasulullah SAW berpuasa sebulan. Sedangkan bukan puasa sebulan. Kenapa Rasulullah SAW banyak musafir, dia mengqadaknya di bulan Rejab dan Syakban. Kedua, menemani isterinya. Di samping puasa-puasa sunnah yang Rasulullah SAW tidak tinggalkan. Jadi kita katakan, boleh tak kita takhirkan kita punya qadak? Boleh. Ya, insyaAllah. Teruskan. Dan ana masih ada hutang puasa Ramadan. Bolehkah ana kerjakan puasa 6? Afwan. Saya katakan tadi boleh kan? Boleh. Tapi jangan lupa, kalau wanita, kalau bertembung dengan haid kemudian tak sempat, lebih baik kita buat awal. Dan ada satu istilah yang di kampung-kampung masa dulu mak bertuana, dia puasa, ada puasa ketupat besar. Pernah dengar puasa ketupat besar? Dia puasa daripada hari kedua raya. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Kelapan ni dia buat ketupat lagi sekali. Dan dia berhari-raya. Seolah-olah hari raya yang pertama dia tak iktiraf. Hari raya yang dia puasa keenam, enam hari tu. Lepas tu baru puasa besar. Maaf, ketupat besar. Ada istilah di kampung-kampung, ketupat besar. Ini semua bidah, tak payah. Jangan hantar puasa dah 6 hari berturut-turut. Ya, puasa 6 tu. Hari ketujuh hantar buat itu buat ni. Tak payah. Tak payah. Macam biasa. Ya, insyaAllah. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya minta penjelasan dari Ustaz. Orang yang tiada ayah dan orang yang tiada suami, adakah kita harus diberi zakat? Dan bolehkah kita memberi zakat dengan memilih-milih orang? Maksud saya, yang ini dapat lebih dari yang lain. Terima kasih Ustaz. Wassalam. Semalam pun ada soalan ni. Ada mengatakan, boleh tak saya beri kepada janda? Tengok janda tu, kalau janda tu kaya, buat apa tak bagi? Janda tu kaya, gajinya besar. Iya, diurukan janda. Tetapi kalau janda tu miskin, banyak anak. Bagaimana kita nak bagi? Kita bagi bukan kerana jandanya, tapi tengok keadaannya. Kalau janda tu anak tu ramai, miskin, takkan kita nak kasih sekampit? Kalau dia perlukan 5 kampit, dia kasih semua 5 kampit. 3 kampit. Jangan hantar pukul sama. Yang miskin sangat, hantar kasih. Yang sederhana, kasih. Yang agak-agak tak perlu sangat, hantar membagi. Sama. Dia tengok keadaan. Makanya kalau katakan seorang janda, anaknya ramai, kecil-kecil lagi, kita kalau boleh bukan kasih beras saja, kita kasih duit. Kalau nak jual beras pun, berapa dia dapat duit tu? Sebab bagi kami, katakan, Ustaz, saya minta beras lebih. Kenapa? Boleh tak saya jual? Ya, hak anda. Dia boleh jual untuk beli baju anaknya. Tapi kalau kita tanya, kenapa nak lebih nak jual? Dia akan beralasan, saya perlukan duit. Ya, kita kasih duit zakat-zakat yang ada, kita bagi. Kita kasih beras, kita tanya, berapa cukup? Biasanya minta lebih, ya bagi semua. Ya, sampai ada satu orang tu, anaknya ramai, Ustaz, boleh tak saya minta 5 kampit? Kita kasih 6 kampit. Kemudian apa lagi? Bila kita tengok anaknya semua tak pakai selipar, selipar dah bocor-bocor semua, takkan apa kan bagi anak budak-budak ni lebih baik jangan pakai selipar. Kita bagi. Mudah-mudahan dia beli yang baik, di samping digunakan hari raya untuk harian. Ya, kita bagi. Ya. Orang Singapura ni banyak yang beli amanah. Ustaz, zakat saya satu orang patut di Singapura berapa? $5 ya? $5 ya Singapura kan? $5. Banyak kasi saya $5. Envelope tebal macam ni, jangan kita katakan ribu-ribu ya. Ada yang $15. Envelope-nya saja besar. Tapi ialah 3 orang, 2 orang, 4 orang. Ya, ada yang $4. Saya tak tahu bagaimana $4 tapi kami terima. Kami terima walaupun $4. Itulah kemampuan dia. Bila diberi seperti itu, bila dia tengok ada yang satu keluarga 3 orang dikasih $50. Ada tulis di situ. Ustaz boleh tak beli beras? Selain beli beras, beli minyak. Taruh lagi mi segera. Apa salahnya? Tak apa. Kita tunaikan. Jadi kalau kita beri amanah kepada orang, kalau orang tu katakan dia nak tolong kita, kita katakan yang ini antara kena penuhkan ni. $50 ni setelah data tukar, beli beras, beli gula. Apa yang ditulis kita kena belikan. InsyaAllah. Ada yang seperti itu. Amanahkan seperti itu. Cantiklah. Ya? Ada yang seperti itu. Ada mengatakan, Ustaz, $50 ni belikan beras baginya, bagi orang tu. Sebab orang tu mungkin perlukan duit. Ya, itu cantik. Tak ada masalah. Itu naikkan. Apa yang mereka nak. Tapi kena tulis tu, saya katakan. Tulis. Jangan tak tulis. Kalau tak tulis, nanti mana fidyah? Ya? Mana zakat fitrah? Mana zakat duit? Jadi kena tulis. Kalau tak tulis, saya susah. Makanya kadang-kadang saya tengok kalau tak tulis, saya tanya. Sabunya, ambil semula. Tulis, terangkan, baru saya ambil. Sebab saya dengan isteri saya kena tulis, kena urus tu. Berapa fidyah, berapa apa dan sebagainya. InsyaAllah. Okey, ada soalan yang lain. Teruskan. Masih ada masa lagi. Ada sahabat cakap janda kaya kerik. Janda kaya tak boleh. Dalam Al-Quran, Zawil Qurba wal Yatama wal Masakin. Apa masakin? Fakir dan miskin. Kalau janda kaya, kenapa? Jangan mengada-ngada ya. Nanti ada maksud, ada ulang di sebalik. Tak payah, yang kaya tak payah. Teruskan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang suami yang memberi nafkah kepada si isteri lalu menanyakan mana wang yang diberi dan ungkit-mengungkit suami memberi wang nafkah? Jadi wang itu dibelanjakan pasal keperluan saya dan kadang-kadang untuk anak-anak. Sedangkan anak saya tidak berani meminta pada bapanya. Okey. Saya faham ni. Faham tak ayat tadi? Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Anda lihat, tafsir yang begitu banyak berjilid-jilid. Di antara tafsiran para ulama tafsir, jihad dengan uang, di antaranya dengan infak. Kalau tak ada infak, apa lagi? Infak yang mesti kita dulukan itu keluarga. Saya ada tulis kewajipan mukmin terabaikan, kita akan teruskan di sini. Kewajipan mukmin terabaikan, di situ ada cerita pasal infak, betul kan? Infak yang pertama dituntut dalam syarak untuk keluarga dulu. Bila anda keluarkan infak, anda dapat gaji katakan 2000, habis 1 bulan untuk anak-anak itu fi sabilillah. Itu jihad fi sabilillah. Maka kita dapat pahala jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Maka jangan ungkit. Wahai kaum bapa, dah beri kepada isteri, kepada anak, jangan ungkit. Kata orang Melayu, buruk siku. Bermana tak tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah mengatakan, kamu semua ni tidak pernah disuruh oleh Allah beribadah kecuali dengan ikhlas. Demi mentaati agama. Agama kita agama Islam, agama ikhlas. Jadi apabila dah beri kepada anak kita, dah beri kepada keluarga kita, kita jangan ungkit. Dia ungkit, bermana kita tidak ikhlas. Saya marah kepada suami-suami, dia ungkit. Aku dah kasih kau begini, kau tak syukur ke? Ya, yeah, bersyukur bukan pada hantar aja kepada Allah dulu. Dengan hantar juga bersyukur juga. Tetapi jangan diungkit. Sakit hati saya. Betul kan? Kalau hantar kasih pada anak, besok hantar ungkit, anak memang kalau boleh, anak kasih balik semua. Ambillah duit. Tak payah. Kita boleh tak senang tidur. Jadi dibuatnya. Jadi janganlah siksa anak kita. Jadi jadikanlah apa yang kita berikan kepada anak kita sebagai jihad. Jadikanlah apa yang kita berikan kepada anak isteri kita, apa saja, pakaian, minuman, tempat tinggal, kita katakan jihad. Sebab Allah mengatakan, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan wang kamu di kamu. Maka jangan malas-malas cari harta demi untuk jihad fi sabilillah, betul kan? Tapi carilah yang cara halal, jangan cara nak jalan pintas. Tahu jalan pintas? Pagi-pagi tengok orang tak ada kat Toto tu, itu jalan pintas. Ataupun kat Magnum, itu jalan pintas. Ya, teruskan. Solat Raya. Iya. Yeah. Ah, biasalah tu. Dapat duit zakat separuh miskin, dengan duit zakat tu, subhanallah. Makanya kenapa beras kita utamakan bila duit zakat fitrah? Zakat ni jarang orang duit ni jarang orang gunakan, beras ni jarang orang gunakan kepada jalan yang tidak bagus. Kalau dibuang sekalipun ada burung-burung yang makan. Makanya kita tak boleh tukar kepada duit. Boleh kita tukar pada duit, tapi kita amanahkan orang yang menerima duit supaya beli beras. Seperti antum amanahkan kepada anak, ya? Ustaz, zakat saya begini. Sampai di Malaysia, kita beli beras. Kita beli beras, insyaAllah. Cuma tempoh hari, saya nak jelaskan kepada antum. Ada orang Singapura mengatakan, Ustaz, saya makan beras grade A. Bila kita tengok, grade A orang Malaysia banyak tak boleh makan. Sebab apa dikatakan muak? Dia macam pulut, kan? Jadi, kalau orang miskin tak mau beras ni, kita kena beli lebih, ya? Orang miskin makan yang biasa. Hatta orang-orang yang dikatakan orang kedudukan tinggi, dia makan beras biasa kebanyakannya. Contohnya dia makan kat restoran. Kat restoran beras biasa saja, bukan beras grade A. Jadi kalau ada orang amanahkan kepada saya, kalau fakir miskin kita beri, dia tak mau terima beras ni, memang kita dulu, setiap tahun, grade ini, kalau kita nak kasih orang miskin pilih yang sederhana. Dia tak suka. Tak tahu kenapa. Tapi bila saya tanya, antaranya mereka mengatakan tak sedap. Kenapa macam pulut? Dia nak makan dengan apa, kuah dan sebagainya, dia orang tak suka. Sedangkan beras tu mahal. Jadi, anda katakan kepada antum, ada kalanya anda tak beli grade yang sebagaimana atau makan kerana tak ada orang yang nak terima. Ataupun kalau ada pun, tak banyak orang boleh terima yang ni. Sebab kita kasi orang miskin kan, orang miskin makan yang sederhana. Lain orang kaya. Jadi, kalau kita beli beras yang seperti itu, biasanya beras yang dimakan oleh orang-orang biasa antara RM3 sekilo dan RM3.50. Adapun yang RM5, RM6 itu subhanallah beras mahal. Kadang-kadang orang miskin susah nak makan beras tu. Ya, dia suka beras-beras biasa. Wallahu a'lam. Ya, teruskan. Solat masbuk bila jemaah sudah start solat tarawih. Iya. Yeah. Kita belum solat syak. Iya. Yeah. Jadi kita boleh masuk jemaah isyak dulu. Kalau belum isyak, kita isyak dulu. Ya, kalau belum maghrib pun kita kena maghrib dulu. Sambung dengan terawih. Terawih. Ada orang membantah. Saya katakan kalau bantah bawa hujah. Kalau minta hujah kepada kami, kami bawa hujah. Saya ulang-ulang contoh ni supaya senang dihafal. Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, dia dilantik oleh Rasulullah SAW supaya jadi imam di kampungnya. Tetapi kampung Mu'az bin Jabal dengan masjid Rasulullah SAW tidak jauh. Maka setiap hari dia nak jadi makmum Rasulullah. Dia sembahyang jamaah Rasulullah SAW. Lepas saja beri salam, dia terus balik ke kampungnya, dia jadi imam. Sembahyang apa jadi imam? Sembahyang. Di belakang sembahyang wajib. Dia sembahyang sunnah. Sebab tidak ada wajib dua kali. Begitu juga, boleh tak orang yang sembahyang wajib, kita jadi makmum sembahyang sunnah? Boleh. Sebab Rasulullah SAW ada seorang sahabat masbuk. Rasulullah SAW, siapa nak beri dia pahala? Bangun sahabat, maka sembahyang berjamaah dengan sahabat tadi yang masbuk, maka dapat pahala. Sebab sembahyang berjamaah 27 kali lebih afdal. Jadi kalau anda tadi datang ke sini belum sembahyang isyak, tiba-tiba jamaah sedang sembahyang terawih, masuk kerana terdapat sembahyang berjamaah, ya, terus sembahyang sama mereka. Tapi dengan niat sembahyang sembahyang isyak. Kalau imam beri salam, atas sambung sembahyang isyak atas sampai habis. Kalau sampai yang 4 rekaat, kalau 2 rekaat, kebetulan antara 2 rekaat, ya 2 rekaat. Yang musafir lah kan. InsyaAllah. Iya. Tapi kalau macam tadi kita sudah lepas isyak. Iya. Habis jemaah bikin terawih 4-4. Tak jadi masalah kita buat 4-4. Kita masuk, dia orang sudah bikin 3, iya. 3 rekaat. Iya. Iya. Jadi iya. Masuk tu kita masuk rekaat yang keempat. Iya. Jadi dia beri salam, kita beri salam atau... Iya. Dua anda boleh pilih. Anda boleh buat dengan imam, imam beri salam atau beri salam. Ya. Ataupun anda tambah lagi satu. Dalil kami, ju'ilal imam uli utamabi. Dijadikan imam itu sebagai ikutan. Kalau dia buat tiga, buat tiga. Kami buat misal senang, dua kejadian. Dalam zaman sahabat, Hajjaj Ats-Tsaqafi, sembahyang subuh 4 rakaat. Sahabat semua sembahyang subuh 4 rakaat di belakangnya. Dia tidak diulang. Kerana kita ikut imam. Okey? Jadi kalau ikut imam, katakan imam sembahyang 3 rakaat, maka kita sembahyang apa dia? 3 rakaat. Ya? Yeah? Jadi kalau Isyak 4 rakaat, maka kita sambung satu. Tetapi kalau sembahyang Maghrib, kita 3 rakaat. Faham maksud saya? Tapi tadi bahagian tarawih yang pertama, yeah, mereka bikin 4 rakaat. 4 rakaat. Salam. Itu salam. Jadi bila kita masuk, dah tinggal 1 rakaat. Ya, yeah, 1 rakaat. Jadi adakah itu kira kita lepas bahagian yang pertama yang 4 rakaat itu? Kalau kita ikut imam, sama seperti imam. Tak lepas. Bermakna kalau anda nak ikut 3 rakaat, tak ada masalah. Imam beri salam, tak beri salam. Okey, kemudian lagi 4 rakaat, kemudian 3. InsyaAllah. Walaupun imam katakan buat 3 rakaat, anda buat 3 rakaat bersama imam, imam beri salam, anda tak ada masalah, anda boleh beri salam. Tetapi kalau anda nak sambung, kerana anda buat 4 rakaat, anda bangun lah. Imam beri salam, anda bangun. Tetapi kalau ini kita main sunnah, ya. Kalau imam beri salam, anda nak beri salam, anda boleh beri salam. Okey? Kemudian imam buat 4 rakaat, kemudian imam buat 3 rakaat. Betul kan? Jadi antara sembahyang berapa? Jadi sembahyang ini 10 rakaat, bukan 11. Faham maksud saya? Okey. Patut imam sembahyang 4 rakaat, anda masbuk. Anda dapat 3 rakaat. Dapat satu saja. Oh, kalau dapat satu saja, tak apa. Anda teruskan. Kita teruskan. Kalau anda nak buat lagi 3 rakaat, kalau anda nak tambah 3 rakaat sebagaimana imam, anda ketinggalan jauh. Anda ketinggalan imam, anda tak beri imam nanti. Ya, teruskan. Jadi sekarang saya dapat 1 rakaat. Iya. Bila imam sama jemaah beri salam, saya ikut beri salam. Iya. Lepas tu dia start lagi 4 rakaat. Iya. Kita ikut 4 rakaat. Iya. Lepas tu terakhir 3 rakaat. Iya. Bermakna anda sembahyang berapa rakaat? Baru 8 rakaat. Baru 8 rakaat. Okey. Apakah anda niatkan sembahyang, dikatakan sembahyang witir tadi, sembahyang witir? Kalau anda tak niatkan sembahyang witir, anda boleh sambung lagi sebab sembahyang dia berapa rakaat baru? Oh, nak salat Isya. Isya dah habis. Isya dah habis. Isya dah habis. Okay, saya termasuk ini, saya join. Dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat. Okey. Gini. Saya sembahyang dengan jamaah nak sembahyang tarawih. Saya masuk rakaat terakhir, 4 rakaat. Bila saya ikut, tiba-tiba imam beri salam. Apakah saya beri salam? Saya kena beri salam. Itu bukan sembahyang wajib. Sembahyang sunnah. Kalau sembahyang isyak, kena sambung. Sembahyang sunnah, kita ikut. Okey? Nanti buat 4 rakaat. Buat 3 rakaat. Jadi sembahyang kita berapa rakaat? Baru 8 rakaat. Ada 3 lagi kan? Baru kita buat witir. Bermakna witir dengan imam tadi, kita tak anggap sebagai witir. Okey. Ataupun, seperti tadi, 4 rakaat kita sambung. Kita bangun 3 rakaat lagi. Kemudian kita ikut, kalau imam masih sempat, kita buat imam sebagaimana imam. Kemudian buat sembahyang witir 3 rakaat. Jadi dua cara ni semua boleh. Ulang lagi sekali. Saya datang, imam sedang sembahyang, tinggal 1 rakaat. Apakah saya beri salam? Saya boleh beri salam. Tidak kecoh. Kalau 3-4 orang masbuk, sembahyang macam belang-belang jadinya. Jadi ikut. Ikut imam. Imam beri salam, kita beri salam. Kemudian imam buat 4 rakaat, kita buat 4 rakaat. Kemudian imam buat 3 rakaat, kita buat 3 rakaat sebagai witir. Okey, kita sembahyang sekarang berapa rakaat? 8 rakaat. Okey? 8 rakaat. Okey. 1, 4, 5. Campur dengan 3. Jadi 8 sih. Bermakna anda sembahyang genap. Boleh tak nanti anda buat 3 rakaat sembahyang witir? Tapi anda katakan bahawa sembahyang witir yang bersama imam tadi bukan sembahyang witir bagi anda. Ia terawih. InsyaAllah. Tapi kalau anda nak ikut terus imam, tak jadi masalah. Dan kalau anda nak sambung yang 3 rakaat tu, yang tak apa, yang tak dan tu, kita sambung, kita bangun, imam beri salam, kita sambung 3 rakaat, tak jadi masalah. Ataupun anda nak buat 2 rakaat. Ini masalah. InsyaAllah. Okey. Teruskan soalan. Ustaz, dan adakah benar pakaian keperluan anak itu harus suami yang memberinya? Suami saya lebih murah hatinya dengan kawan dan keluarganya. Sedangkan kita kalau berbelanja, dia suka mengungkit-ungkit. Wassalam. Penyakit suami ni. Tolong jangan diungkit apa yang diberikan kepada keluarga. Tak kira kepada anak ke, kepada mak ke, kepada bapak ke, kepada siapa pun, jangan diungkit. Kerana Allah mengatakan, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Allah mengatakan, jangan kamu batalkan sedekah kamu. Anak katakan dalam bab sedekah. Sedekah pertama untuk siapa? Untuk keluarga. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Itu Al-Quran. وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kamu batalkan. Apa arti batal? Tak laku. Allah tak terima. Sadaqatikum. Apa arti sadaqah? Yang kita berikan kepada anak isteri kita, itu sadaqah. Bilmanni wal-adha. Apa itu man? Diungkit-ungkit. Wal-adha. Sehingga menyakitkan hati yang menerima ni. Faham ni ayat Quran? Larangan adalah larangan yang haram kalau kita melakukan. Jadi antara beri siapa pun, apa dikatakan sedekah ataupun infak atau nafkah, jangan diungkit dan jangan menyakitkan hati orang yang sudah menerima. Batal perbuatan anta. Anta bukan dapat pahala tapi dapat dosa nanti. Jadi para suami yang di depan saya ni, yang mendengar paltok ataupun yang ikuti kuliah kita ni, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Ini Al-Quran. Laki-laki bertanggungjawab atas perempuan. Tanggungjawab dalam semua perkara. Sama ada agamanya, makannya, pakaiannya dan sebagainya. Jangan besok dikatakan beri isteri, aku dah habis juta-juta untuk kamu. Apa yang kamu balas untuk aku? Ya Syekh, kita minta balasan Allah, bukan minta balasan dia. Itu kewajipan kita. Bila kita melakukan kewajipan, kita minta jawapan balasan daripada Allah, bukan daripada isteri kita ataupun anak-anak kita. InsyaAllah. Sakit hati mereka nanti. Ya, okey. Satu lagi soalan kita berhenti. Ada lagi tinggal dua. Tinggal dua, okey. Habiskan sekali. Boleh ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk pemandu teksi atau pekerjaan yang perlu memandu ke sana ke sini, boleh dia mengambil ruksah dan mengerjakan solat dengan qasar dan jamak walaupun di dalam negeri. Pada masa yang sama, tidak pula solat ba'diyah dan qabliyah dengan menyadarkan hadis mengenai mengambil ruksah. Sebenarnya ya, berkenaan sembahyang qasar tak qasar, bukan luar negeri dalam negeri. Saudi itu besar. Kalau katakan dalam negeri tak boleh sembahyang qasar, Mekah Madinah itu satu negeri. Mekah Madinah Riyadh satu negeri. Mekah Madinah Riyadh Jeddah satu negeri. Apa? Itu negeri yang jauh-jauh. Satu negeri kan? Jadi tidak ada istilah kalau satu negeri dalam satu negeri tak boleh sembahyang qasar. Tidak. Malaysia satu negeri. Bagaimana antara di Johor anda pergi utara? Satu negeri. Yang penting urufnya, adatnya. Bila anda ada di satu tempat, anda keluar daripada tempat itu, adatnya musafir, urufnya musafir, maka anda kena sembahyang qasar. Tapi kalau adatnya bukan musafir, anda bawa teksi daripada London sampai ke Changi, apa adatnya itu bukan musafir, anda tak boleh qasar di situ. Sebab adatnya anda bukan musafir. Iya kan? Tapi kalau dikatakan safar, ya seperti pilot tadi, daripada Singapura pergi New York, jangan kita katakan hari-hari pergi New York. Tidak, dia kena qasar juga. Sebab adatnya itu musafir. InsyaAllah. Okey, ambil soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari Lebaran, haruskah kita bermaaf-maafan seperti isteri minta maaf dari suami? Terima Siapa kasih. Suruh? Mana dalilnya? Jangan tunggu hari Lebaran baru minta maaf, bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan, Allah menyuruh Rasulullah SAW mengatakan, Kul za'afu. Katakanlah, segeralah kamu bermaaf-maafan. Tidak tunggu sampai hari akhir raya. Hari ini kita buat dosa, kita tahu kita buat silap dengan kawan tu, ya terus minta maaf, itu lebih baik. Itu adat, Ustaz. Ya? Agama kita bukan adat, agama kita Quran hadis. Yang kadang-kadang kita menyampah, menangis, ya. Dah satu keluarga tu menangis. Hari raya disuruh bergembira tapi hari raya menangis. Kenapa? Maaf-maafan. Ya, separuh cium lutut, Syekh. Cium tangan, cium lutut. Ya, minta maaf, menangis-nangis. Pandai pula menangis tu berlakon tu. Dah semua yang ikut di situ menangis. Anak tak marah minta maaf di waktu tu. Tetapi kalau dijadikan satu adat, kemudian itu agama kan. Bukankah kita disuruh berhari raya tu bergembira? Tapi kalau dah nangis, kat kubur nangis, kat rumah nangis, jumpa orang tua nangis, asyik nangis je kerjanya. Macam mana ni? Ini takut satu bid'ah yang baru. Saya rasa kalau tak ada soalan cukup. Ada ya? Lagi satu. Satu lagi. Allahu Akbar. Salam Ustaz. Di bulan Ramadan selepas azan maghrib, radio akan menyiarkan lagu Arab. Soalan, pernah Ustaz dengar lagu Arab ini? Jika pernah, apa maknanya? Saya tak dari buka radio. Saya tak ada radio. Kat rumah saya tanya anak saya tak ada radio. Lagu Arab macam mana? Ya, balik pada asal. Lagu dan muzik apa hukumnya belum menaip? Haram, itu saja. Tak payahlah. Ya, lepas azan kita Lembaga Pentadbir Masjid Darussalam. Apa dia? Majlis Tahlil Arwah menyambut Ramadan. Majlis malam kesyukuran Syawal. Ni ada borang nama peserta, telefon, alamat, entah apa-apa ni. Oh, rupanya untuk bayar. Ada ni Ustaz. Ya. Ustaz komen. Apa dia? Dia sahabat minta Ustaz komen. Ini semua bina, jangan cakap, jangan campur. Ah, katakan ikhlas berapa? Jangan. Ini bukan ikhlas, ini masalah bina dan syirik. Ini apa dia? Amalan di pagi raya. Tidak ada seperti ini. Kita dah bincang dalam buku bid'ah Ramadan dan Syawal. Tidak ada mesti astagfirullahalazim 100 kali. Lihat ya. Subhanallah. Kita nak berdekatkan diri kepada Allah SWT bukan dengan cara macam ni. Bagaimana kita berdekatkan diri? Mudah. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila seorang hamba bertanya atau minta kepada aku, maka aku dekatlah kepada itu, kepada hamba itu, dan perkenankan apa diminta. Bukan dengan zikir seperti ini. Adapun zikir 100 kali, subhanallah 300 kali, Allahumma inni ahdaitu hadhihi tasbihat li amwatil muslimin wal muslimat. Artinya, ya Allah, aku hadiahkan tasbih-tasbih ini untuk orang-orang yang mati daripada muslimin dan muslimah 3 kali. Allahu Akbar. Ini semua adalah bid'ah. Siapa yang ada ini koyak buang. Jangan sampai anak kita amalkan besok. Ataupun nak disimpan tulis besar. Ini amalan-amalan bid'ah. Harus dijauhi. Simpan. Jadi bila anak kita tengok, ini bid'ah. Rupanya kata mak aku atau bapak aku. Menyimpang jauh. Ini tidak ada. Subhanallah. Salah silap pakai bayaran ni. Kena bayaran. Jangan amalkan ni. Daripada mana dapat ni? Ijazah. Jangan amalkan ya. Begitu juga amalan di bulan Ramadan. 1 hingga 10 kali. Allahummarhamni ya Rahmar Rahimin. 11 hingga 20 kali. Allahummaghfir dzunubi ya Rabbal Alamin. Ah ya. Ini tak perlu. Tak ada yang macam ni. Ya tawabutub alaina. Allahu Akbar. Ya Muhammin ya Salam. Salimna wal muslimin. Subhanallah. Lebih baik kita baca Al-Quran. Lepas baca Al-Quran, kita minta kepada Allah Taala hidayah taufik, insya-Allah itu lebih baik daripada baca ni. Baca Al-Quran satu huruf 10. Alif Lam Mim dah 30. Ini apa kita dapat? Jadi tinggalkan ni ya. Jadi saya rasa sampai situ. Saya diminta oleh banyak sahabat minggu depan lagi sekali. Bagaimana kita ada lagi sehari Sabtu depan. Begitu juga hari Selasa masih ada di Wisma, dan hari Jumaat masih ada di Tempenis saja. Jadi ada mengatakan Ustaz, kan malam Ramadan ni kita Qiyamul Lail. Syekh, Qiyamul Lail paling afdal sebagaimana Imam Ahmad menjelaskan tentang Imam Syafi'i adalah belajar. Kita tadarus, apa itu tadarus? Mempelajari Al-Quran. Inilah kita pelajari. Ya. Lagipun kita kekurangan majlis ilmu, betul kan? Susah. Jadi yang ada kita hidupkanlah. Selagi saya mampu, selagi saya sehat, insyaAllah kita hidupkan. Dan kita akan tutup majlis. Ya, dan buka semula 1 hari bulan 9. Kuliah tutup penghabisan ya. 11. Dan kita akan tutup. Dibuka semula pada 1 hari bulan 9. InsyaAllah seperti biasalah. Ya. Dan kalau ada sahabat-sahabat yang bertanya, bermakna minggu depan masih ada. Wallahu'alam. Dan saya sudahi muslimah keluar dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu'alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.